الله وبركاته. الحمد لله. Tidak pernah henti-hentinya kita mengucapkan kalimat yang mulia ini. Alhamdulillah sekali lagi. Baik sebelum ataupun sesudah, Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Satu-satunya pencipta yang telah memerintahkan kita mengucapkan kalimat yang mulia ini. Tidak ada yang layak untuk yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan langit, bumi, maupun yang di dalam lautan. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Alhamdulillah. Juga kita panjatkan selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai dan suri tauladan kita, bahkan nabi yang kita ikutin, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Malam ini kita lanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan bahasan kita tentang masalah memutus sutrah orang yang sedang sholat. Itu dosa besarnya. Saya akan jauh lebih jelaskan nanti tentang makna yang dimaksud. Yang jelas judulnya adalah memutus sutrah orang yang sedang sholat. Sholat adalah ibadah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rukun kedua dalam Islam. Setelah mengakungi, mengikrarkan dengan fikiran dan lisan kita serta meyakini dalam hati kita bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan hamba juga utusannya, langsung datang ibadah yang mulia ini, sholat. Satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit untuk menerimanya adalah sholat. Sementara ibadah yang lain semua di bumi. Hanya sholat saja yang diterima di atas langit, saking pentingnya ibadah ini. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan dasar antara orang beriman sama orang kafir adalah sholat. Tolok ukurnya adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Dan ulama beranjak daripada hadis ini menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan yang meninggalkan sholat secara mutlak dan dia membangkang hukumnya, maka itu namanya kufur. Dia kalau taubat harus mengulangi kembali syahadatnya. Dia bilang gak ada sholat tuh, membangkang. Lalu ada juga yang mengatakan takasulan. Kalau dia meninggalkan malas-malesan, maka hukumnya takzir. Dan saya sudah pernah jelaskan, paling ringan di sini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat sudah ditakzir, diingatkan, diingatkan, diingatkan, tidak mau, terakhirnya dipenggal lehernya. Itu hukuman paling ringan bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat adalah simbol keajaiban dan juga keagungan Islam. Bukankah seringkali banyak orang masuk Islam karena melihat sholat? Saya sudah pernah sampaikan kisah yang unik yang saya coba reviewkan kembali. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam hanya karena melihat saf sholat. Begitu dia keluar dari proyeknya, dia begitu pusing dengan adanya 12 PIM pro dia yang semuanya ini ijazahnya sudah gak bisa lagi diragukan, pendidikannya sangat tinggi, juga pengetahuannya dalam ilmu itu selain jenjang pendidikan tinggi juga ilmunya dalam, tetapi banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Instruksi apapun yang disampaikan dari 10, 7 atau 6 yang dijalankan, yang sisanya gak dijalankan. Maka pemilik proyek ini bingung bagaimana caranya. Kalau orang sudah berkualitas seperti ini, dianggap jenjang pendidikannya dan juga ilmunya sudah dalam, juga gak bisa menjalankan semua titah yang disampaikan, bagaimana caranya menanggulangi? Dalam kondisi dia bingung memecahkan permasalahan di proyeknya, siang hari dia ingin keluar menenangkan diri, cari sebuah rumah makan-makan itu. Di tengah jalan lagi macet, hari Jumat bertepatan waktu itu, sebagian kaum muslimin yang kerja di kantoran, mereka tidak punya masjid. Maka mereka meminta izin dengan pemerintah setempat untuk memblok gang-gang di antara building tersebut sementara dipakai untuk sholat Jumat. Sholatlah kaum muslimin setelah khutbah, seperti biasa kita sudah tahu Jumat, imamnya takbir, dua rakaat sholatnya. Orang ini kebetulan pas lagi macet, di sebelah jalan orang yang lagi sholat Jumat. Maka dia pun melihat orang-orang yang lagi sholat itu. Dan dia kaget melihat perintah itu. Imamnya mengatakan, Allahu Akbar. Semua yang di belakang ini puluhan orang, Allahu Akbar. Semuanya ngikutin. Tidak ada yang pindah, enggak ada yang duduk, semuanya tetap. Imamnya membaca ayat, mereka semua dengarkan. Tidak ada yang berani melanggar. Imamnya ruku, Allahu Akbar, satu instruksi. Semuanya ruku. Enggak ada yang berani angkat kepalanya sampai imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamida. Baru dia, mereka angkat semuanya terus sampai salam. Maka dalam kondisi macet hanya sebentar saja hitungannya, sholat mungkin 10 menit, 15 menit. Sebelum ya, waktu selesai sholat Jumat pun masih macet. Dia masih belum berani dari tempatnya. Dia terus kagum melihat gerakan-gerakan sholat ini. Lalu dia cari tahu mereka ini adalah agama apa. Tahu adalah Islam, cari Islamic Center tertentu, konsultasi dengan beberapa pimpinan di sana, akhirnya masuk Islam. Kagum melihat, mengatakan ini enggak mungkin buatan manusia, bagaimana bisa dengan satu instruksi semuanya patuh. Saya sudah memberikan gaji yang besar kepada pimpro-pimpro saya, tetap aja masih ada instruksi yang tidak dijalankan. Itu enggak mungkin buatan manusia. Kita mungkin bagi umat Islam hanya tahu, oh kalau sholat, kalau dahulu imam sholatnya batal. Hanya sebatas itu. Tapi ternyata keajaiban sholat ini kelihatan. Berapa banyak sekarang penelitian yang membuktikan gerakan-gerakan sholat menyebabkan kesehatan. Berapa banyak sekarang hasil survei terakhir, stroke dan penyakit-penyakit berat. Berat itu biasanya menyerang di malam hari. Mulai jam 2 sampai jam 4 malam itu waktu yang fatal. Orang kalau kira-kira ada gejala-gejala kesana, maka dianjurkan sama dokter gak boleh tidur. Di rumah sakit khusus jantung, penyakit-penyakit berat nih, termasuk orang yang kira-kira akan terkena stroke, maka mereka jam 2 malam harus dibangunkan oleh para suster dan perawat-perawat yang ada, disuruh jalan di depan kamar mereka. Sampai jam 4 subuh, 2 jam itu gak boleh tidur. Karena kalau mereka tidur, sangat mudah untuk kena stroke pada jam-jam itu. Bukankah kita sudah disuruh bangun sholat malam pada saat itu tanpa menunggu orang stroke? Berhubungan dengan waktu sholat gitu kan? Jadi sangat luar biasa. Diadakan penelitian juga bagaimana oleh beberapa dokter muslim, kenapa wudu itu yang disentuh anggota-anggota tertentu, telapak tangan, kumur-kumur dengan hidung, wajah, kemudian kepala dan juga kaki. Kenapa kok perut tidak misalnya? Kenapa punggung tidak? Gitu kan? Ada apa sebenarnya? Kenapa anggota-anggota tubuh ini saja? Ternyata setelah diadakan survei juga mengagetkan luar biasa. Memang dari seluruh anggota tubuh manusia, titik-titik ini yang kalau disentuhkan dengan air, maka akan membuat fresh kembali. Gitu kan? Kalau hanya perut ditaruh air, hanya punggung itu enggak. Tapi kalau titik-titik ini, telapak tangan, wajah, dan seterusnya, yang sudah kita tahu anggota wudu itu mana memang membuat tubuh itu fresh. Sederhana, Nabi SAW mengatakan kepada kita, masalah biologis, maaf, kata Nabi SAW, siapa yang ingin mengulanginya, kalau dia berhubungan biologis dia ingin mengulanginya, sebaiknya dia berwudu karena akan lebih membuat dia semangat. Hadisnya begitu, hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Wudu berpengaruh, gitu kan? Masalah sholat lagi, berhubungan dengan sholat nih. Jadi sholat ini selain ibadah rukun kedua dalam Islam, juga banyak sekali manfaat-manfaatnya. Selain ini kita belum bicara pahala ini. Ini baru manfaat-manfaat secara kesehatan, kehidupan sosialnya, tadi sebabnya orang masuk Islam gitu kan. Bagaimana kerjasama, bagaimana kita bisa patuh dengan seorang pemimpin imam yang kita tidak kenal. Bukan pimpinan perusahaan kita, bukan presiden, bukan wali kota, imam kita gak kenal, datang sholat, ikut di saf, maka harus patuh gitu kan. Peraturan-peraturannya jelas semuanya. Kalau kita bicara masalah fadilah terlalu banyak hadisnya, tapi diantaranya hadis yang mulia riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang deras sekali, airnya sangat deras, ya kencang dan juga ya jernih, lalu kalian mandi sehari 5 kali, tertinggal kekotoran di badan kalian? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Sehari 5 kali mandi di sungai yang mengalir dengan deras, nggak mungkin, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Setiap hari seorang muslim dibersihkan dari dosanya dengan sholat itu sebagaimana air sungai tadi membersihkan kotoran dari tubuh seseorang. Hadis yang mulia riwayat Bukhari, Awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus akan membantu yang lain, kalau sholatnya terganggu maka akan mengganggu yang lain. Dan terlalu banyak, ya terlalu banyak yang memang dalil-dalil menjelaskan masalah itu. Saya ingin masuk ke inti bahasan sebenarnya. Tadi itu semua kronologisnya saja. Sholat ini karena dia adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, sholat itu adalah mukhatabatun bainal abdi warrab. Khusus pembicaraan seorang hamba dengan Allah. Itu sholatnya. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah langsung menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, kalau kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan Athna alaiya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Maliki yaumiddin, raja yang pemilik hari kiamat. Maka Allah SWT mengatakan hambaku majadani abdi, dia memposisikan aku pada posisi yang sebenarnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadha li wa li abdi, ini milikku. Maksudnya iyaka na'budu ini milik Allah, penyembahan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, ini milik hambaku, dia boleh minta tolong dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, para nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan juga orang-orang yang saleh, yang mereka ini adalah penghuni surga Firdaus A'la, ya surga yang tertinggi. Maka kata kita mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, jalan-jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka dan bukan orang yang telah engkau murkahi, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Kata Ibnu Abbas, maghdubi alaihim waladhdallin adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maghdub orang-orang Yahudi yang dimurkahi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. Waladhdallin dol adalah sesat, orang-orang Nasrani karena mereka mau berdakwah tapi mereka salah mengatakan Allah punya anak, ya. Seperti itulah. Nah, di sini kalau kita baca Al-Fatihah, kita langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW yang mengatakan aqrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid, ya paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Fa akthiru fihi ad-du'a, perbanyaklah komunikasi kalian, doa kalian kepada Allah. Jadi memang salat itu adalah luar biasa, gerakan-gerakan yang khusus. Makanya kata para ulama, sholat itu diperintahkan dalam agama karena dia adalah pembicaraan langsung dengan Allah SWT. Dia amal awal yang dihisab hari kiamat. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Dia dan banyak kelebihan sholat ini bisa membersihkan dosa dan seterusnya. Maka sudah semestinya seorang hamba menjaga kekhusyuannya. Menjaga kekhusyuan. Khusyuk ini sederhananya bahasa Indonesia adalah fokus. Ya. Fokus. Bagaimana supaya kita bisa fokus? Nikmatin apa yang sedang kita lakukan. Itu jawaban sederhananya. Jadi kalau bahasa sederhana gini, biasanya kalau saya kasih contoh makanan mudah difahami. Kalau kita lagi makan nasi sama tempe, walaupun lagi pengen ayam, jangan dibayangin ayamnya. Tempenya jadi gak enak. Langsung paham gak? Alhamdulillah. Kalau makanan langsung top. Ya gitu. Loh iya, tempenya gak enak tuh. Kalau kita targetnya tadi ayam, ayamnya lagi habis, kita ngerutu. Aduh coba tadi ayamnya, gak enak tempenya masuk. Itu namanya fokus pada yang sesuatu yang sedang dikerjakan. Itu bahasa sederhananya supaya mudah difahami, itu khusyuk. Gitu kan? Jadi kalau lagi sholat, memang khusyuk. Khusyuk itu gimana? Fokus, gak pikir yang lain. Seperti tadi. Gitu. Jadi memang dia akan lebih konsentrasi di situ. Baik, untuk khusyuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang kalau saya garis besarkan ada dua poin. Yang pertama, sisi batin ruhiyah, ruh kita, gitu kan? Yang kedua, fisik dan tempat. Kalau secara ruhiyah, memang kita harus membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dan kita harus lebih mengerti bacaan-bacaan yang sedang kita ucapkan, kita penuhi syarat-syarat dan rukun sholat, bacaan dan gerakannya benar, gitu kan? Ini semua berpengaruh nih, berpengaruh, ya. Maka kalau ini sudah kita persiapkan dengan cara melatih, beda ya kalau ada orang yang ngomong ditata bicaranya, saya akan datang ke rumah Anda sebentar, contoh, dengan ada orang yang ngomong saya sebentar ke rumah kamu, misal, terlalu cepat, beda, kita akan lebih nyaman menangkap dan lebih jelas bagi orang yang bicara dengan kosakata tadi yang tertata rapi, seperti itu. Jadi kata para ulama, kalau mau belajar fokus, belajar dimulai dari mengatur kata-kata, mengatur gerakan tubuh, gitu kan? Ini masuk di dalamnya semua. Orang yang terbiasa tenang dalam melakukan satu perbuatan itu lebih mudah fokus dibandingkan orang yang terlalu ya buru-buru. Ya, semuanya harus diselesaikan dengan cepat tapi tidak ada kerapian di situ. Di sini juga bukan saya bahasakan lamban ya, bukan lamban. Ada orang subhanallah tepat waktu tapi rapi. Kalau lamban lain, lamban juga sebuah hal yang negatif ya. Lama sekali kalau perbuatan itu tidak baik. Tapi di sini maksudnya adalah tidak lamban, tidak juga terlalu tergesa-gesa. Gitu kan? Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Supaya tidak fokus dalam pekerjaan itu. Coba latih, kosa kata yang kita ucapkan tertata. Coba latih fisik kita terbiasa untuk melakukan satu kegiatan. Kita bisa bergerak cepat, tetapi di sini diikuti dengan fokus. Dengan kegiatan-kegiatan, dengan gerakan-gerakan yang tepat. Itu dimulai dari situ. Gerakan tangan, mengambil benda, mengambil ini. Ada orang subhanallah, setiap pegang barang mau ambil jatuh. Ada yang jatuh. Korek kantongnya ada saja yang jatuh. Ini orang tidak fokus nih. Gitu kan? Tapi kalau orang fokus, dia tahu. Dari awal pada saat dia mau taruh sesuatu di kantongnya, dia tahu kantong sebelah kanan misalnya sering dikorek sama dia. Maka uang-uang kecil yang biasa diambil ditaruh di kantong kanan. Yang jarang disentuh sama dia ditaruh di kantong kiri. Darurat saja. Maka dia tahu. Pada saat dia masukkan tangannya, dia tahu uang yang dia mau tarik. Bahkan subhanallah ada orang karena fokusnya, kalau dia lipat di kantongnya beberapa uang, mungkin ada 10 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dia bisa tahu kalau dia korek yang mana tuh, karena ditata. 2 ribu bagian dalam, 5 ribu, itu saking fokusnya. Ini contoh ya, hal sederhana tapi fokus. Gitu ya. Orang seperti ini, itu akan terbiasa dalam dirinya untuk kosakata yang baik, yang teratur rapi, gerakan tubuh juga yang baik. Nah ini semua akan berpengaruh ke dalam sholat. Kapan kita tarik ke sholat nih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, berhenti. Bahkan Nabi SAW dikatakan sunnah beliau setiap kali titik dalam ayat Al-Quran pasti berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Beliau nafas dulu, baru masuk lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus, kita juga nyaman tuh kalau sholat di belakang imam yang tenang gitu kalau baca. Daripada imam, Masya Allah kayak kumur-kumur gitu kan. Sudah baca inna ataina dan luar biasa speednya 120 gitu. Gak bisa difaham apa yang dia lakukan gitu. Saya sampai pernah keluar dari sebuah masjid karena cepatnya. Luar biasa gitu. Bacanya cepat sekali, kita tidak sempat dengar apa yang dia baca, ruku sujudnya cepat sekali, maka ini sudah mengganggu, saya pindah masjid lain gitu. Ini gak bisa, gimana caranya mau sholat begini? Gak mungkin gitu. Seseorang kalau lagi dipanggil sama atasannya, anggaplah kalau kita sekarang mungkin upacara, ada orang upacara, pasti diatur tuh cara jalannya, ya, cara ngomongnya. Kenapa? Berhadapan dengan pimpinan. Misal contoh Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, orang yang faham tentang kehusyuan sholat adalah orang yang seperti sedang diutus bersama dengan beberapa temannya menghadap seorang raja. Maka akan ada orang dari 4-5 orang yang diutus ini menjadi pembicara dan yang lainnya akan tenang mendengarkan. Lalu dia pun pembicara ini adalah orang yang paling pintar berbicara, yang paling santun pada saat menatapkan matanya, mengucapkan kata-katanya, menggerakkan tangannya, semua bahasa tubuhnya ini baik. Gitu. Maka pastinya si raja akan menerimanya, kata beliau. Dan begitulah dalam sholat, begitulah di dalam sholat. Nah, jadi memang kita harus di situ, secara fisik, kemudian gerakan-gerakan sholat, bacaannya dibahasakan dengan tenang. Ruku, Allahu Akbar, tenang. Subhana Rabbiyal Azim, satu. Subhana Rabbiyal Azim, dua. Tenang, gak usah buru-buru, gak ada yang mau dikejar. Gitu kan? Fokus, coba. Maka itu akan lebih baik. Ini secara fisiknya. Ya. Jazakallah khair. Jadi, ini satu poin untuk khusyuk itu. Selain menata terbiasa, menata diri dan kosakata yang baik, teratur, tidak tergesa-gesa, tidak juga terlalu lamban, juga kita ya menguasai bacaan dan gerakan sholat yang benar. Yang kedua adalah tempat dan kondisi fisik juga. Dalam arti kata gini, sholat itu akan sangat terpengaruh membantu kehusyuan kalau karpetnya bersih, bajunya bersih, suasana ruangannya enak, itu membantu. Jadi coba bedain antara orang bangun sholat malam

Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari, dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya, dan tepatnya jatuh di jantung saya, di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca, sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua, gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang, kalau bukan saya khawatir saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu, maka dia ruku. Dia bilang, waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia. Tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini, kalau digigit nyamuk, ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabiin dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan sholat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka nggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh, luar biasa. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya. Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sampai pada tingkat itu konsentrasi mereka dalam ibadah. Urwah bin Zubair pernah diundang oleh sahabat dekatnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah di dinasti Umayyah. Urwah bin Zubair datang dengan anak laki-lakinya. Begitu tiba di istana, anak laki-lakinya Urwah melihat ada kuda-kuda istana yang lagi latihan gitu. Maka dia pun berkata, anaknya Urwah ini, Urwah kebetulan datang dengan anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya di kader untuk menjadi ulama, hafal Quran, hafal banyak hadis. Urwah ini salah satu dari 7 ulamanya tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair, ayahnya Zubair bin Awam, gitu kan? Ini anaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar. Ya, ini jadi cucunya Abu Bakar, ini orang luar biasa. Ini terkenal dengan ulamanya muslimin. Anaknya Urwah ini tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, ikut sama ayahnya. Kemudian sebelum masuk ketemu dengan Khalifah Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan ini kebetulan sahabat dekatnya Urwah bin Zubair. Sahabat dekat dari sebelum jadi khalifah. Maka setelah jadi khalifah, dia undang sahabat-sahabatnya untuk datang ke istana gitu. Penostalgia dan menghormatinya. Maka anak Urwah bilang, ayah, saya pengen lihat dong kuda-kuda itu. Kata ayahnya, silahkan. Pergilah dia ke sana, diikutilah kuda-kuda itu. Urwah bin Zubair ketemu dengan khalifah, sahabatnya Abdul Malik. Mereka bernostalgia lah, ngobrol-ngobrol. Anak Urwah ini jadi saksi bahasan kita. Dia lagi asyik ngikutin kuda-kuda kerajaan tadi. Kuda-kuda kerajaan ini memang dilatih, itu bukan hanya sekedar menjadi tunggangan para khalifah dan raja, tapi memang kalau digunakan untuk berperang, itu sudah dilatih untuk bisa menendang dengan kaki depannya, menendang dengan kaki belakangnya, menggigit dengan giginya, memukul dengan kepalanya. Ya, itu sudah diajar dengan teknik perang. Ini kuda-kuda tentu bisa dilatih seperti itu. Anak Urwah bin Zubair ini waktu dia lihat kuda-kuda tersebut dimasukkan di dalam kandang, dia pun masuk ke dalam. Ya. Orang-orang membiarkan karena dianggap tamunya khalifah. Saking asyiknya didekatin kuda-kuda itu, dielus-elus kuda itu, tidak lama dia berada di salah satu belakang, di salah seekor kuda di bagian belakangnya. Kuda ini tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang dadahnya anaknya Urwah. Dan tiba-tiba pada saat itu subhanallah ajalnya datang, meninggal anaknya Urwah ini. Anak ini sehat, gak sakit, normal, hafal Quran, sudah dikader untuk menjadi ulama. Maka kemudian laporlah, datanglah satu prajurit kerajaan melapor. Tergopo-gopo masuk ke ruangan khalifah yang lagi duduk sama Urwah. Lalu ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, maaf Amir Mu'minin, terpaksa saya harus sampaikan. Dan mudah-mudahan Tuan Urwah tidak dia kaget dengan berita ini. Ada apa? Dia bilang, anaknya Tuan Urwah lagi bermain dengan kuda istana dan ditendang, sekarang meninggal dunia. Abdul Malik merasa kaget. Ini gimana ini tamunya? Gimana bisa kuda menendangnya dan seterusnya? Ya itu sudah begitu terjadi. Dia datang ke belakang kuda ditendang. Mati sekarang. Maka yang terjadi yang luar biasa, Urwah bin Zubair tersenyum dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ajalnya. Mana jenazahnya biar saya urus. Didatangkan jenazahnya anaknya, dia mandikan, kemudian diurus sama dia jenazahnya sampai selesai. Lalu dia bilang, saya ingin saya sendiri yang turunkan anak saya di liang lahat. Turunlah Urwah bin Zubair, subhanallah, dalam kisah yang dikatakan, dan sampai sekarang di Jazirah Arab orang tahu, ada satu jenis penyakit, namanya penyakit gargarina. Gargarina ini penyakit yang ada dari tanah, saya gak tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi ini dinukil dalam kisah itu. Itu kalau kena kaki, di jenis tanah tertentu kalau diinjak, maka dia akan tiba-tiba membuat kaki itu kayak membusuk. Dan cara dulu, ya caranya dulu di zaman dulu itu tidak bisa kecuali diamputasi, harus dipotong. Subhanallah, Urwah turunkan jenazah anaknya, yang terjadi adalah pada saat itu ya, tiba-tiba Urwah bin Zubair kena nih gargarina. Waktu sudah ditaruh jenazahnya anaknya, tiba-tiba dia sakit, kram kakinya waktu dinaikkan, sudah membusuk kaki sebelah kanannya, rusak gitu kan. Lalu kemudian Khalifah bilang, ada apa ini? Dia kena gargarina. Panggil dokter, tabib-tabib yang ada, yang terhebat di istana dipanggil. Tabib melapor sudah dicek, ini gak bisa, ini gargarina. Ini harus dipotong. Kalau enggak, menyebar ke tubuhnya nih. Bisa dalam 1x24 jam meninggal. Maka ditanya Urwah, bagaimana pendapat Anda? Kata Urwah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong saja. Potong kaki. Baik. Panggil tabib yang paling baik. Kata Khalifah, saya enggak mau tamu saya kecewa. Anaknya baru meninggal. Cari cara supaya bisa dipotong kakinya dengan cara yang terbaik. Kata tabib, baiklah. Dicari tabib yang paling senior, datang, kemudian tabib ini bilang, sambil masuk ke ruangan khusus untuk Urwah, membawa sekendi khamer, minuman keras. Ini, wahai Tuan Urwah, apa ini? Tahu, itu kendi-kendi khamer. Kata Urwah, kenapa kau bawa khamer kepada saya? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, kaki Anda ini, diangkat pisaunya, saya akan iris dengan ini. Kulitnya, dagingnya, tulangnya saya potong. Anda gak minum ini? Gak bisa. Gak ada cara lain, kecuali harus mabuk. Kalau kondisi mabuk baru bisa, gak sakit, gak dirasa sakitnya. Kalau gak mabuk gak bisa. Maka semua pasien yang seperti ini harus dimabukkan dulu. Kata Urwah apa? Demi Allah saya gak pernah minum minuman itu dalam kondisi saya sehat, apalagi saya sakit. Saya gak mau, gak butuh. Bingung dokternya, tabibnya pergi lagi ke Khalifah, Amir Mukminin, bagaimana nih? Tuan Urwah gak mau diminumin khamer. Cari yang cara yang lain. Gak ada cara lain kecuali dipegang sama algojo-algojo yang besar badannya. Cari orang-orang yang sangat kuat, yang kalau dia pegang seperti besi yang pegang kita, gak bisa bergerak lagi. Datangkan beberapa orang, 6 orang algojo yang badannya besar-besar, masuk di ruangan, kalau kita sekarang ruangan operasinya, gitu kan. Begitu dekat, Urwah tanya, ada apa mereka ini semua datang? Kata tabibnya, memegang Anda Tuan, kaki Anda kan saya potong ini, sakit ini, gak bisa kalau gak dipegang, ini gerak sedikit salah, maka salah semua ini. Kata Urwah, sudah saya gak perlu. Apa yang Urwah bilang? Ini saksi bahasan kita. Urwah bilang begini, tabib, gak usah khawatir, saya akan berzikir, menyebut nama-nama Allah. Kalau Anda lihat wajah saya memerah setelah saya baca zikrullah, maka potong kaki saya. Artinya kalau saya sudah fokus, saya konsentrasi, saya sudah khusyuk, gitu kan, maka potong kaki saya. Kata tabibnya, saya belum pernah hadapi pasien seperti orang ini. Gak dipegang, tapi sudahlah, coba dijalankan. Semua algojonya disuruh keluar, lalu kemudian tabib cuma dibantu dengan satu orang. Lalu kata tabibnya, baiklah, silakan Tuan Urwah. Urwah mulai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sampai, subhanallah, tabib ini bilang, saya dalam beberapa kali dia berzikir, tiba-tiba wajahnya berubah betul menjadi merah. Dan pada kesempatan itu, saya kemudian tiba-tiba mengambil pisau saya dan saya memotong kakinya. Gitu kan? Tiba-tiba dipotong dengan sejigat. Dan anehnya, sedikit pun tidak bergerak kakinya. Tetap dia berzikir, seperti orang yang tidak merasakan potongan itu. Lalu kemudian saya menepuk pundaknya mengatakan, Tuan Urwah, sudah selesai. Urwah pun mengatakan, alhamdulillah. Tapi kata tabibnya, satu lagi. Darah lagi ngucur. Satu-satunya cara pada saat itu untuk memberhentikan darah, dicelupin di minyak panas. Gak bisa kecuali itu. Maka dia bilang, saya harus celupin minyak panas. Kata Urwah, baiklah. Silakan, saya zikir, sepatah saya zikir, kamu celupin. Mulai lagi zikir, tutup matanya, sampai konsentrasi memerah, mulai baru dicelupin kakinya di minyak panas. Tapi manusia juga biasa, akhirnya kesakitan pingsan Urwah. Waktu bangun dia bilang, mana kaki saya? Waktu itu kebetulan menjelang maghrib, dan akhirnya dia sadarnya setelah isya. Dia bilang, mana telapak kaki saya? Kata tabib, ya kami heran, dia minta telapak kakinya, kenapa? Kakinya sudah dibungkus, yang sudah dipotong. Waktu diambil, dia angkat, dia bilang, Alhamdulillah yang telah membuat kamu menjadi bagian dari tubuhku selama 40 tahun, tidak pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat yang haram. Gitu. Ke tempat yang haram. Tentu kisah ini ada lanjutannya, saya gak lanjutin. Tapi yang jelas saksi bahasan bagaimana mereka sudah sampai pada tingkat bisa ke poin yang kelima, kata Ibnu Qayyim. Betul-betul fokus dan menikmatin apa yang sedang dia bacakan, apa yang sedang dia ucapkan. Gitu kan. Dan ini satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Sebagian ulama mengatakan, poin yang bisa ditambahkan di dalam kekhusyuan sholat adalah adanya sutrah. Adanya sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah itu sesuatu yang diletakkan di depan tempat sujud seorang musolli. Seorang musolli. Jadi kalau saya lagi sholat, misal sujud saya di ujung meja ini, maka di depan meja ini kita letakkan sesuatu. Tas, batu, pohon, tembok, kursi, apalah. Gitu kan? Maka itu dinamakan sutrah. Ada juga sebagian ulama mengatakan sutrah itu adalah antara seorang musolli berdiri dengan tempat sujudnya. Makanya dinamakan sutrah. Ada yang mengatakan sutrah benda yang ditaruh, ada yang mengatakan sutrah antara dia dengan tempat sujudnya, gitu kan? Makanya sebagian ulama Hanabila mengatakan kalau orang tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa letakkan di tempat di depan tempat sujudnya, batu kah, kayu kah, atau apa saja, tembok atau orang yang sedang sholat juga, maka semestinya dia bisa menjadikan ujung tempat dia sujud, ujung meja ini misalnya, diniatin sebagai tempat sutrahnya. Nah, itu dibolehkan, gitu kan? Jadi intinya salah satunya adalah dianjurkan sutrah. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat, letakkan sesuatu sutrah di depan kalian, gitu kan? Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seandainya kalian sedang sholat, jangan lupa letakkan sesuatu sutrah yang tingginya seperti tinggi sebuah pedang. Ya, kalau pedang itu umumnya dulu tuh sekitar ada yang setengah meter sampai satu meter, gitu kan? Ada yang mengatakan lebih tepatnya, ulama bilang 46 cm sekian. Intinya kita letakkan sesuatu lah. Kalau Anda lagi sholat di rumah, di kamar ada ranjang, ada lemari, itu dilakukan. Itu sutrah dianjurkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, boleh diniatkan ya tempat ini. Di atas tempat sujud kita. Dan disunnahkan juga antara kita dengan tempat ya yang kita letakkan sutra. Misalnya kita letakkan tas, itu sunnahnya dalam hadis Muslim diambil jarak ukuran kambing bisa lewat, kurang lebih sejengkal. Jadi usahakan kepala ini tidak dempet di tembok, gitu kan? Ada jarak sekitar sejengkal. Ini dianjurkan. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan terdapat seekor hewan, waktu itu disebutkan kucing, kucing akan memotong sutrahnya antara dia dengan tempat sujudnya, maka sebaiknya dia melangkah merapat, ya, melangkah merapat agar kucing itu lewat dari belakang, agar kucing itu lewat dari belakang, barulah dia kembali. Saking pentingnya menjaga sutrah. Orang kalau sholat sendiri, sutrahnya masing-masing. Tapi kalau orang sholat berjamaah, yang menjadi sutra adalah imam. Yang menjadi sutra adalah imamnya. Jadi kalau misal di saf sana ada yang kosong, kemudian ada ikhwah yang terlambat, dia lihat masih ada kosong, dia bisa melewati makmum untuk masuk ke dalam. Tapi kalau imam tidak boleh. Makanya imam biasa diletakkan, seperti kita sekarang ada kayu ini, dan atau kadang-kadang tembok. Ya, itu semuanya adalah bagian daripada perintah agama kita. Baik, yang menjadi bahasan dosa besar kita adalah, kalau ada orang yang berusaha memotong sutrah itu antara kita dengan tempat sujud tadi, gitu kan? Berusaha dia lewat, dia potong, maka ini larangan. Orang yang memotong sutrah itu dosa besar bagi dia. Riwayatnya adalah hadisnya diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi, ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sutra Musalli. Kata Nabi SAW, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alai, lakana an yaqifa 40 khairan lah." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dia tanggung, gitu kan? Memutus sutrahnya. Perhatikan di sini yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kalau lewat di depannya enggak apa-apa, gitu kan? Yang ini yang tidak boleh nih, antara dia dengan tempat sujudnya. Jadi ini dihitung rangkaian sholatnya dia. Makanya dia sujud sampai di situ. Tapi kalau lewat di depannya enggak masalah. Ada orang sholat di ujung sana, kita lewat agak depan, itu enggak masalah. Gitu kan? Tapi yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memotong orang sholat itu antara dia dengan tempat sujudnya itu tahu apa yang diancamkan untuknya, maka pasti dia akan menunggu, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia harus potong sholat itu. Artinya ini berat sekali, ini bahasa. Lebih baik dia nunggu, walaupun orang itu sholat 40 tahun, dia tidak punya tempat lain kecuali harus lewat di situ, dia nunggu 40 tahun jauh lebih ringan daripada dia memotong sutrah sholat itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Sutra Musalli, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ إِلَى مَا يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فِي نَحْرِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutrahnya, penghalang baginya dari orang-orang yang melewati sholatnya, lalu seseorang ingin lewat di depannya, maka hendaklah dia mendorongnya, menahannya, gitu kan, di arah dadahnya. Jadi sebagian ulama memberikan gambaran kalau dia sholat maka dia keluarkan telapak tangannya sehingga orang itu tahu kalau dia lagi sholat, gitu kan. Jika orang tersebut tidak mau, tetap dia mau terabas saja, maka hendaklah dia menyerangnya dengan keras. Nah, dalam hadis ini fal yuqatilhu, pukul dia, disuruh pukul lagi sholat tuh. Kata Nabi SAW, karena dia adalah syaitan. Di dalam riwayat lain dijelaskan, tambahan riwayat ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Shalah, fa in aba fal yuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kalau dia nolak, tetap sudah ditahan, tetap mau lewat, maka sebaiknya diserang, karena yang bersamanya yang menguasai dia adalah qarinnya, adalah syaitan yang sedang bersamanya, adalah syaitan yang bersamanya. Makanya di sini kita tidak boleh sama sekali membiarkan orang itu lewat. Baik. Bagaimana Ustaz kalau tiba-tiba dia sudah terabas, kita enggak sempat, enggak lihat. Nah, itu lain. Kita enggak ada dosa, tapi ingat, kita pun bisa berdosa kalau kita biarkan dia lewat. Jadi enggak boleh, memang harus ditahan. Gitu kan? Kemudian ada hadis yang lain juga berbunyi, kalau seandainya ini kalau ada orang misalnya paksain, kita sudah tahan nih, kita sudah pukul dia tetap dia jalan. Tentu kita enggak usah kejar, gitu kan? Udah dia sudah jalan ya, sudah. Tetap salat kita sah. Tetap sholat kita sah. Yang jadi masalah adalah sebuah hadis yang lain. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan sutrahnya diputus oleh wanita, anjing atau keledai, ya, maka sholatnya batal. Jadi kalau perempuan yang putus, baik itu perempuan sama perempuan atau perempuan laki-laki yang putus lewati antara tempat sujudnya, maka batal sholatnya, gitu kan? Atau anjing atau keledai. Apa hikmahnya? Allahu alam. Para ulama ada yang merincikan, tentunya diantaranya mengatakan kalau perempuan umumnya bisa menjadi fitnah. Kalau anjing ini dan keledai, biasanya dua hewan ini tidak merawat dirinya dalam kotoran. Ya, jadi sembarangan saja, kencing sembarangan, buang air sembarangan, agak beda dengan hewan-hewan yang lainnya. Allahu alam. Jadi ini memang ya dilarang. Ya, tentu kita dianjurkan untuk menghalau. Baik. Sering kali kita tentu di masjid seperti ini, alhamdulillah di Indonesia jarang terjadi ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu sekalian ikhwah-ikhwat lagi kebetulan umroh atau haji, itu sering terjadi di Masjid Haram, gitu kan? Karena orang sudah lalang banyak. Makanya saya sarankan kalau mau sholat ya di Masjid Haram, cari posisi-posisi yang nyaman yang orang tidak lewat. Cari posisi yang nyaman. Jadi jangan malah sengaja di depan pintu. Ini susah ini. Kata ulama kalau ada orang yang sengaja memang mencari tempat yang tidak bisa orang lewat kecuali di situ, dia malah yang berdosa. Dia malah berdosa karena dia penyebab. Jadi waktu pintu Masjid Nabawi itu seringkali gitu. Jadi saya ingatkan, Masjid Nabawi itu luas saudaraku, masuk ke dalam masih banyak tempat. Ini enggak sholat di situ depan pintu. Kemudian dia masbuk 2 rakaat atau masbuk 3 rakaat, orang sudah pada keluar, akhirnya lewatin depannya. Dia mau tahan, ini enggak mungkin. Berapa banyak orang yang dia mau tahan, gitu kan? Enggak mungkin. Dan juga sebagian ulama mengatakan akan keluar dari hukum ini kalau keadaannya darurat. Darurat maksudnya adalah kalau seandainya tidak ada tempat lain kecuali di situ dan orang ini memang dasarnya sholatnya salah, atau ada orang yang tidak tahu kalau ada orang yang sholat, atau ada sesuatu yang mendesak, misal tiba-tiba ada penyerangan, tiba-tiba terjadi mungkin listrik terjadi masalah dan bisa nyetrum orang yang tinggal, masih ada yang sholat, maka itu dibolehkan dia untuk melewatin. Itu dalam keadaan-keadaan darurat. Tapi di sini intinya tidak boleh sengaja memotong sutra orang yang sholat. Dan sudah kita jelaskan, orang yang sholat pun harus bisa menahan. Tentu kita harus bisa mengerti ya,